kepadamu kekasihku, tak akan dapat engkau bandingkan dengan yang lain. Walaupun kini engkau jauh tak terjangkau di mataku, namun bayangmu selalu menghiasi relung hatiku. Cintaku utuh kepadamu, selalu untuk selamanya. Akan selalu kupelihara untukmu, oh kasihku. Aku percaya kau pasti kembali kepadaku, pujaanku. Engkau bahagia dari terjangkau di mataku, namun bayangmu selalu menghiasi relung hatiku. Cintaku utuh kepadamu, selalu untuk selamanya. Walaupun engkau jauh dariku, entah di mana, murninya cintaku padamu takkan terbatas waktu, akan selalu kasihku. Aku percaya kau pasti kembali kepadaku, pujaanku. Engkau bahagian dari hidupku, ku yakin selalu. Bahagian dari